أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari di minggu ini kita ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul kembali di majlis yang mulia ini, insyaAllah. Sebuah nikmat, dan diantara anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Mudah-mudahan ini pun kita manfaatkan dan kita syukuri. Nah, dengan amalan soleh yang mudah-mudahan ini adalah merupakan amalan yang akan berguna untuk kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan isi majlis ini dengan kajian melanjutkan beberapa materi yang masih tertinggal dalam bab makharijul huruf. Nanti kita akan selesaikan bab makharij, kemudian bab sifat bisa dibaca, dan ana akan bacakan sedikit sebagai ringkasan dari kitab At-Tajwidul Muyassar. Sebab pada intinya kita nanti akan banyak membaca latihan-latihan yang ada dalam buku ini. Nah, kita sudah sampai pada makhraj al-lisan. Sudah berapa huruf yang kita dapatkan? Sudah 5 ya, 6. Dengan yang terakhir kita sudah mendapatkan huruf qaf, kaf, kemudian yang di tengah lisan jim, shin, ya, kemudian dari ihda hafatayil lisan keluar dari situ huruf bod. Nah, kemudian selanjutnya adalah huruf yang keluar dari adna hafatayil lisan, tepi lidah bagian depan hingga ujungnya. Tepi lidah hingga bagian depan hingga ujungnya. Dalam gambar bisa dilihat. Nah, penampakannya seperti itu, dengan gusi yang berada di atas gigi seri. Gusi yang berada di atas gigi-gigi seri, taring dan geraham depan. Keluar dari huruf tersebut, makhraj tersebut huruf lam. Al, coba al. Jadi mungkin ini bisa dibaca, kemudian nanti minimal terbayang, kemudian ada zauq yang menyertai kita dalam melatih huruf-huruf itu sehingga tepat pada makhrajnya. Ya. Jadi keluar dari adna hafatayil lisan huruf lam. Nah, kemudian berpindah kepada tarful lisan. Ini tarful lisan sampai akhir pembahasan keluar beberapa huruf. Ya. Tarful lisan yang dimaksud adalah ujung lidah dengan gusi atas. Ujung lidah dengan gusi atas yang berada di atas dua gigi seri. Keluar dari situ huruf nun. An. An. Anna. Anna. Tadi sudah kita sebutkan dari mana? Ujung lidah dengan gusi atas. Ya. Coba saja di situ bayangkan lidahnya kemudian menempel di situ, keluar huruf an nun. Ya, anna. Jadi tidak nano nano, kalau nano na. Na itu lidah kita meletakkannya di tengah langit-langit, na na na na na, nah, bukan yang itu. Tapi untuk bahasa Arab, ya, huruf Arab yang tadi disebutkan, bahwa keluarnya huruf itu di tarful lisan, kemudian dikenakan dengan gusi atas yang berada di atas dua gigi seri. Yang ini kan. Nah, kemudian keluar huruf an, na, na. Ya. Kadang-kadang dari lidah orang Indonesia juga dalam beberapa daerah ada yang pas pengucapannya. Seperti mengucapkan huruf nun, kemudian da. Kadang dari Jawa juga terletak ada yang pas pengucapan huruf da misalkan. Jadi itu yang keluar dari tarfu al-lisan, huruf na. Kemudian tarfu al-lisan, masih dari tarfu al-lisan, ujung lidah, dengan melibatkan sedikit bagian dari punggung lidah. Artinya mundur lagi. Lidah yang itu terbawa dengan gusi atas yang berada di atas dua gigi seri. Ya, keluar huruf ra. Keluar huruf ra. Nah, itu dari tarful lisan, ra. Jadi kalau yang tadi ujungnya, sekarang ujung yang di belakangnya dia ikut juga ra. Ro, ar, coba, arlo, arlo, ro, ro, ri, ri, ro, ru. Nah, nam itu dari tarful lisan. Kemudian tamarin jaa, insyaallah ya, ada jaa tamarin dalam latihan-latihan yang nanti akan di ditampilkan. Selanjutnya, tarful lisan, masih ujung lidah, dari arah punggungnya dengan pangkal dua gigi seri atas. Ya, dengan pangkal dua gigi seri atas. Keluar tiga huruf ta, da, po. Ta, da, po. Ad, coba. Ad, ad, ad, apo, apo, apo, apo, ada, ata. Nah, itu dari tarful lisan. Nah, dari arah punggungnya dengan pangkal dua gigi seri atas. Jadi masih huruf-huruf tersebut keluar dari tarf, tarful lisan. Yang kalau menurut zauknya yang lain, itu ada yang disebut dengan tidak tarf semua, kadang punggung, ujung. Nah, itu yang seperti kemarin Ana tuliskan di gambar itu. Nah, itu ada istilah-istilah yang ternyata oleh sebagian dikumkan ya dengan nama tarfu al-lisan. Jadi pada tarf itu satu huruf. Kemudian selanjutnya adalah tarfu al-lisan, ujung lidah, ini paling ujung disentuhkan dengan dua gigi seri bawah. Ya. Dengan disentuhkan pada dua gigi seri bawah, gigi yang bawah, nah, dan yang ujung lidah itu disentuhkan ke situ, lalu suara akan keluar melalui celah antara gigi seri atas dan bawah. Huruf-huruf itu adalah sod, za, sa, sin, zai, sod. Ya, itu jadi bayangkan, coba tadi apa katanya, ujung lidah itu ditempelkan dengan dua gigi seri yang bawah. Nah, kemudian nanti akan keluar suara, dan nafas melalui celah-celah antara gigi seri atas dan bawah. Coba sa, sa, za, za, so, so, so, za, as, as, as, az, as, as, as. Nanti dalam bab sifat akan diketahui bahwasanya untuk membedakan, ya, untuk membedakan huruf-huruf tersebut karena keluarnya sama dalam satu rumah. Karena dalam satu rumah mesti ada tamayuz. Mesti ada tamayuz. Tamayuz ini dia dipengaruhi dengan sifat. Ini tamayuz itu penting, ya. Sifat itu ternyata tidak juga bisa dianggap ringan. Dia dibutuhkan untuk membedakan antara huruf ini dengan huruf yang lainnya, ya. Jadi ternyata jangankan dalam masalah keyakinan, masalah pengucapan huruf itu tamayuz harus ada, ya. Kalau tidak ada tamayuz, susah membedakan huruf sin dengan sod. Pengucapan kalau sa sa sa as-salatu khairum minan naum, misalkan as-salatu hayya 'alas shalah, ya, salat, ya, tidak ada tamayuz antara sad dengan sin, nanti itu tidak betul. Bahkan dalam kalimat-kalimat yang tertentu nanti akan merubah makna, ya, akan merubah makna kalau kita salah mengucapkan apakah sod berubah jadi sin atau sin berubah jadi sod. Harus ada tamayuz. Kemudian yang selanjutnya adalah tarful lisan, dari arah punggungnya dengan ujung dua gigi seri atas. Taraf dengan dua ujung gigi seri atas, keluar dari situ tiga huruf juga. Sa, za, zo. Sa, za, zo. Ya. As, coba. As. Kalau dari gambar sedikit keluar lidah. Artinya karena dia di bawah gigi, ya. Di bawah gigi gitu. As. As. Az, az, aw, aw, aw. Baik, dalam gambar terlihat ada yang di belakang itu gambar lidah naik ketika mengucapkan huruf vo. Karena nanti sifatnya disebut dengan isti'ala, tidak merendah seperti huruf-huruf yang lainnya. Za, za itu istifal di bawah. Artinya posisi lidah itu tidak naik, ya. Sa, as, coba. As, sa, as, sa, as, sa, az, az, azza, azza, aw, aw, aw, aw, Allah, Allah. Nah, itu huruf-huruf lisan. Paling banyak huruf-huruf lisan karena seperti disebutkan sebelumnya bahwa lisan itu apa? Bagian-bagiannya lebih banyak lagi daripada halaq, ya. Jadi hurufnya apa saja? Huruf lisan itu secara keseluruhan qaf, kemudian kaf tulisan, jim, shin, ya, terus bob, kemudian la, kemudian nun, kemudian ro, terus ta da bo. Terus sin zai sod. Terakhir sa za vo. Nah, jadi ini perlu latihan, perlu banyak kalau lisan itu. Mundur dikit, maju dari dalam, terus harus banyak mengucapkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah makhraj asy-syafatain. Asy-syafah itu artinya bibir. Asy-syafah, ya, asy-syafah artinya bibir. Asy-syafatain, dua bibir. Makhraj yang keluar dari dua bibir, atau huruf yang keluar dari dua bibir. Di dua bibir ini juga menjadi sebuah tempat untuk keluarnya huruf. Terbagi menjadi dua makhraj untuk empat huruf. Secara keseluruhan hurufnya ada empat. Terbagi dua. Yang pertama bagian dalam bibir. Bagian dalam bibir, ya. Yang bawah. Bagian bibir itu kalau disebut dalam berarti yang luarnya ini, yang dalamnya agak sini. Nah, itu bagian dalam bibir. Dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri yang atas, yang ini. Keluar huruf satu. Fa. Fa. Fa. Af. Af. Nah, jadi tidak af, bukan af, bukan juga ap, pa, eh. Jadi bukan pastabiqul khairat, eh. Bukan pastabiqul, tapi fas, fastabiqu, fa, af, coba, af, af, nah. Bibir yang bagian dalam dengan ujung gigi. Af. Af. Selanjutnya bibir atas dan bawah. Asy-syafah, asy-syafatan, yang atas dan yang bawah dia merapat. Ya. Untuk dua huruf, yaitu keluar tiga huruf. Yang satu ba, dengan merapatkan dua bibir dan memberikan tekanan kuat. Ba. Watab. Watab. Nah, itu dua bibir beradu rapat, ya, dan ditekan. Ab. Ab. Ab. Nah, itu ba. Kemudian yang kedua huruf mim, dengan merapatkan dua bibir dan mengalirkan suara ke rongga hidung. Ma. Ma. Nah, ini ada apa sifat yang keluarnya di makhraj yang lain, di rongga. Ma. Am. Am. Amma. Amma. Masih dari dua bibir yang merapat, ya, yang merapat. Tidak ada keluar udara dari bibir itu karena tertutup. Am. Cuman dia, ya, mencari jalan yang lain keluar dari rongga hidung. Amma, ya. Amma. Nah, artinya kalau yang seperti ini tidak dikeluarkan jelek, mungkin enggak ada hurufnya. Susah juga amma, ya, kalau tidak mencari jalan keluar dari yang lain. Kemudian huruf yang terakhirnya adalah dengan menghimpun kedua bibir tanpa merapatkannya, huruf waw yang keluar. Wa. Wa. Awa. Awa. Awa. Awa. Nah, jadi kalau huruf yang ini dia masih keluar dari dua bibir tapi tidak rapat, bibir yang atas dengan bibir yang bawahnya. Terbayang? Ya, makharij atau tempat-tempat keluar huruf-huruf tadi Jadi ternyata huruf-huruf hijaiyah itu tidak terlalu dianggap gampang seperti kita mengucapkan huruf-huruf tersebut dalam bahasa kita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S dan sebagainya. Ini tidak terlalu masalah kalau enggak akan disalahkan dengan EYD kalaupun kita agak salah mengucapkan huruf tadi. Tapi kalau huruf-huruf Al-Quran ini tidak tepat pada tempatnya dengan sifat-sifatnya, ini hati-hati karena bisa merubah bacaan Al-Quran, dan kesananya bisa merubah makna Al-Quran. Selanjutnya adalah khayshum, makhraj khayshum, yaitu pangkal hidung. Keluar dari makhraj ini adalah ghunnah. Yang keluarnya itu bukan huruf tapi ghunnah. Dan ghunnah adalah suara dengung yang menyertai dua huruf, yaitu huruf mim nun. Am, an. Ya, am, an. Itu namanya ghunnah. Ketika ada suara seperti itu, yang lain seperti al, al, ar, as, az. Enggak ada seperti an, am. Nah, dan yang keluar dari huruf nun dan mim itu namanya ghunnah, dengungan. Ya. Tingkatan ghunnah ditinjau dari panjang zamannya ada empat. Panjang zamannya. Paham panjang zaman? Apa maksudnya kira-kira panjang zaman? Zaman apa? Sepertinya dari panjang apa? Dari panjang ketukan, semacam bukan ketukan. Panjang suara ketika diucapkan gitu. Seperti yang tadi. Ya, ada beberapa istilah seperti akmal matakun, artinya si dengungnya itu jelas dan lebih lama. Ya, seperti mim dan nun yang bertasydid. Pada ayat di sini disebutkan contohnya wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi. Di situ ada huruf nun yang tidak bertasdid. Ada gunnahnya, tapi panjangnya beda dengan yang bertasdid. Maka yang bertasdid ini jenis panjang pengucapannya, ya. Panjang suaranya disebut dengan akmal matakun. Sempurna dengungnya. Coba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi. Iqra'u. Nah, jadi ketika nun bertasydid itu dia harus jelas keadaan ghunnah yang keluar dari situ. Jadi tidak wa anna lama ditabrak misalkan, ya, suaranya dari mim dan nun yang bertasydid. Wa anna lama sami'nal huda amanna bi. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian contoh yang lain atau yang panjang itu gunnahnya terdapat pada nun yang mudghamah. Nun yang mudghamah pada ya. Apa maksudnya nun mudghamah pada ya? Yaitu nun yang bacaannya dilebur kepada huruf ya atau huruf waw. Huruf nun yang bacaannya dilebur kepada huruf ya dan huruf waw. Contoh yang tertulis di situ Perhatikan, wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Nun di situ lebur kepada huruf ya. Timbul ghunnah di situ. Dan ghunnah di sini panjang zamannya, panjang suara pengucapannya sama dengan nun yang bertasydid tadi. Wa may, jadi tidak wa may, wa may. Tidak cuma meleburkan nun wa mayyudlilillah wa mayyudli. Nah, kalau wa mayyudli itu tidak ada gunnah. Harus disertai gunnah. Wa may, masuk rongga ke hidung. Ya, ke rongga hidung. Wa mayyudlilillahu fama lahu min wali. Wajadtum? Ada tulisannya? Halaman 12 kalau di sini. Khayshum. Pembahasan beda ya? Ya, khayshum. Oh ya, makanya kemarin anak suruh Aam baca ya. Banyak yang sama, Aam beda sama anak. Sekarang kamu yang liur. Antum yang pusing sekarang. Bahasanya ada yang beda, redaksinya juga ada yang beda memang. Halaman juga beda ya. Udah ketemu sekarang khayshum. Ya, di pembahasan khayshum ada nun mudghamah. Menerangkan tentang akmal matakun. Sudah ketemu semua? Baik. Ya lagi, jadi nun yang mudghamah, nun yang dilebur kepada huruf ya dan wawu itu juga menimbulkan ghunnah yang panjang ya, suara yang keluar dari situ. Wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Tabar. Itu ghunnah ya. Wa may miu. Jadi jangan sekedar melebur nunnya saja. Wa may yud miu wali. Nah itu tidak tepat ya. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah kamilah, yaitu pada nun atau mim yang mukhfah. Nun atau mim yang mukhfah. Mukhfah kalau dalam tulisan kalau kata di mudghamah, mudghamah, mudghamatun itu idgham maksudnya. Sekarang mukhfatun, mukhfatun itu kalau nanti dalam hukum ini ya dikenal dengan ikhfa. Jadi yang disamarkan, tersamarkan, mukhfah. Artinya suara nunnya itu atau mimnya ini enggak jelas ya, antara kedengaran huruf nun atau bukan gitu. Nunnya enggak jelas tapi sifatnya ada, gunahnya terdengar. Contohnya di situ tertulis juga pada kalimat amantum. Amantum. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Ya. Itu mukhfah. Ya, dari situ juga keluar ghunnah. Kemudian selanjutnya naqisah. Kalau naqisah yaitu pada nun mim yang sakinah mudhaharah. Sakinah mudharah ya. Sakinah mudharah. Nun mim sakinah mudharah itu Mina, kalau ditulis Arabnya Mudharah. Sakinah itu yang bersukun, Mudharah yang jelas sukunnya diucapkan, dijelaskan pengucapan sukunnya. An aminu bi rabbikum, mim juga ya, Mudharah. An aminu bi rabbikum, ya, itu gunnahnya sudah lain lagi, sudah turun dengan gunnah yang tadi. Kemudian anqas matakun, kalau yang pertama akmal matakun, yang kedua anqas, yang terakhir anqas matakun, yaitu pada nun mim yang berharokat, berharok. Jadi tidak ditasdid, tidak juga mukhfah, tidak mudghamah, tidak mudharah, tapi dia adalah nun dan mim yang biasa saja yang diharokati dengan harokat, harokat apakah fathah atau kasrah atau dhamma. Contoh yang di situ disebutkan pada nun mim, pada wanamariku, ya. Nama, nah, nama itu ada sifat gunnah di situ, cuman anqas matal, artinya dia lebih rendah tingkatannya. Wanamariku masfufah, perhatikan pada huruf ro, qaf, ya, ro, qaf itu tidak keluar huruf, tidak keluar gunnah seperti kita ucapkan huruf nama. Wanamariku masfufah, masfufah. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan gunnah, dan gunnah ini termasuk kepada sesuatu yang keluar dari makhraj khayshum, ya, dengungan yang keluar menyertai huruf nun mim. Adapun hurufnya itu keluar dari mana? Dari bibir yang pertama. Yang kedua, yang dari bibir huruf apa? Mim, ma, ya. Yang kedua huruf nun keluar dari lisan. Nah, huruf lisan, ya. Hurufnya yang tadi, tapi yang keluar dari khayshumnya bukan nun dan mimnya, tapi gunnahnya. Gunnah adalah sifat lazimah pada nun dan mim, dan ternyata gunnah ini adalah sifat lazimah yang mesti ada pada huruf tersebut, tapi sifat ini tidak tampak jelas pada dua tingkatan terakhir. Adapun dua tingkatan yang pertama wajib didengungkan secara sempurna, yang tadi itu, yang pada akmal matakun, ya, dengan yang kamilah. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan tentang makharijul huruf. Paling tidak kita terbayang ternyata huruf-huruf tersebut itu ada tempatnya, ada rumahnya. Coba panggil dari tempatnya masing-masing, ya. Tidak mengeluarkan huruf dari tempat yang tidak merenah, ya, ada rumahnya masing-masing. Simpan di situ, keluarkan lagi di situ. Ya. Simpan di situ lagi, keluarkan di situ. Jadi jangan salah nyimpan. Kalau salah nyimpan nanti salah ngeluarin. Nah, tadi nanti kita akan ketemu lagi di latihan-latihan ini. Dengan pembahasan terakhir tadi itu menutup tentang bab makharijul huruf. Jadi makharijul huruf seperti disebutkan sebelumnya itu ada berapa makhraj? Ada lima. ya. Ada makhraj apa yang pertama? Al jauf. Yang kedua al halq. Yang ketiga al lisan. Yang keempat al syafatan. Yang kelima al khayshum. Jadi ada lima makhraj. Nah, kemudian nanti dibagi lagi yang paling banyak yaitu dari bagian lisan. Ada adna aqsal lisan, ada adna lisan, ada hafatail lisan, ada tarful lisan. Ya. Jadi yang 28 huruf dalam huruf-huruf hijaiyah itu berbeda tempat keluarnya. Antum bisa baca nanti sifat-sifatnya. Sebenarnya di sini akan menggambarkan sedikit tentang bab sifatul huruf. Qala al-mu'allif li kulli harfin khamsu sifatin 'ala al-aqal. Setiap huruf itu ada lima sifat-sifatnya minimal, ya. Ini karena untuk mempermudah saja biar nanti ada gambaran bahwasannya huruf-huruf yang tadi kita sebutkan makhrajnya itu perlu ada sifat-sifat tertentu yang kita iringi ketika mengeluarkan huruf-huruf tersebut. Wa bihadhihi sifat yahsulu li ba'dil hurufi at-tamayyuzu an ghairiha. Dengan sifat-sifat tersebut maka akan bisa dibedakan sebagian huruf dari huruf-huruf yang lainnya. Ya. Wa min ahammi hadhihi sifat, di antara sifat-sifat yang penting untuk diketahui adalah asyiddatu warrakhawatu. Asyiddatu warrakhawa. Asyiddatu ma'naha inhibasus sawt. Kalau syiddah maksudnya adalah inhibas as-saut. Inhibas as-saut itu tertahannya suara. Yatabayyanu laka dhalika indama taqul adj. Ketika kita belum memberikan sifat yang seharusnya pada huruf jim ini misalkan, as-saut itu yanhabis, yanhabas, tertahan. Aj, ya, aj, tertahan. Aj. Kemudian dia ada sifat yang lain, yaitu harus adanya harokat al makhraj, geraknya makhraj, atau bergetarnya atau memantulnya huruf tersebut ketika diucapkan. Aj. Ad, ya. Ya, tapi tadi suara sudah terasa tertahan, itu namanya syiddah, ya, huruf-hurufnya. Nah, tadi disebutkan, ya, diantaranya jim, dal, abo, abo, ab, ya, ak, ad. وهذه هي حروف الشدة مجموعة في قولهم أجد قب بكت أجد قب بكت. Dan inilah huruf-huruf syiddah yang terkumpul dalam istilah mereka dengan أجد قب بكت. جيم دال قف ب ب كاف تاء. Itu huruf-huruf syiddah. Artinya ketika kita mengucapkannya tidak mengeluarkan suara, ya, tapi tertahan. Aj, aj, ad, ab, ab, ab, ak, at. Beda dengan sebaliknya yaitu ar-rakhawah. Beda dengan ar-rakhawah. Warrakhawatu bi'aksiha. Kalau rakhawah itu sebaliknya. Ay jarianus saud, ya, mengalirnya suara. Jadi ada suara seperti huruf as, as, al, am, tidak tertahan, ya. As, al, wa hakadha baqiyatul huruf. Jadi selain huruf ajid, qad, bakat, huruf-huruf itu disebut dengan huruf-huruf yang disifati oleh rakhawah. Disifati oleh huruf apa? Sifat rakhawah. Nah, jadi ini diantara sifat yang terpenting untuk diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya adalah al-isti'la'u wal-istifal. Al-isti'la'u wal-istifal. Apa yang dimaksud dengan al-isti'la? Al-isti'la dari referensi yang Anda bacanya di sini sama insyaallah, tinggal dibaca saja. Huwa tafkhimul harf 'inda nutqi bih. Tafkhim al-harf, menebalkan huruf ketika diucapkan. Ya. Artinya tidak tipis terdengarnya. Sementara al-istifal tarqiquhu, kalau istifal itu menipiskan huruf, tidak membacanya dengan tebal. Fa idza qulta, misal kamu ucapkan kalimat akh, as, ab, arg, ab, jika mengucapkan huruf-huruf tadi akh, as, ab, arg, ab, nah, ini wajaba antuf khama, wajib menebalkan huruf tadi. Hatta yartafi'an lisan wal makhraj ilal a'la au ila a'la, ya. Jadi sampai si lisan itu terbawa, terangkat ketika, makanya dalam gambar di situ kan huruf-huruf isti'la seperti huruf bob misalkan, dia terangkap ininya, apa, lisannya. Demikian juga makhrajnya. Wa idza qulta ah, tapi sebaliknya ketika Anda ucapkan ah, ad, as, al, ak, wa ghairuha min al-huruf al-mustafillah wajaba an turaqqiqa hatta yankhafidha al-lisan wal makhraj ila al-asfal. Jadi perhatikan lisannya tidak digambar dengan naik tapi di bawah. Ya. Itu huruf-huruf mustafillah yang tadi. Tidak ah. Si lidah naik. Ah. Tidak begitu, tapi ah. Ah. Ad. As. As. Al. Ak. Nah, itu adalah huruf-huruf yang disifati dengan apa? Istifal. Kalau isti'al apa? Isti'la itu hurufnya disebutkan di sini majmu'atun fi qawlihim, dikumpulkan dalam istilah yang mereka ringkas dengan kalimat khussa dhaddin bil. Khussa dhaddin bil. Beda pengucapannya. Wa ma siwaha fahiya hurufun mustafillah. Selain itu huruf-huruf yang disifati dengan istifal. Syiddah rakhawah, kalau isti'la kebalikannya istifal. Kemudian sifat yang selanjutnya yang terpenting dari sifat-sifat huruf yang harus kita cermati untuk agar bisa tamayyuz dengan huruf-huruf yang kita temukan adalah at-tafasyi. Ada istilah sifat yang dinamakan dengan tafasyi. Apa makna tafasyi? makna dari tafasyi itu adalah intisyarul hawa fil makhraj. Intisyarul hawa, intisyar. Fa idza qadaitumus salata fantashiru fil ard. Fantashiru nu ieu kaditu, nu ieu kadieu. Nah itu. Nah, jadi ada hawa yang intisyar dari makhrajnya. Wala yakunu dzalika illa fisyin, dan tidaklah semacam itu terjadi kecuali hanya pada huruf shin, intisyar shin, asya syai'un, itu ada intisyar. Letakkan dulu makhrajnya. Di mana makhrajnya? Di mana itu shin? Di tengah lidah dengan langit-langit atas. Ya, keluar di situ berapa huruf? Tiga, apa saja? Jim, Shin, Ya. Ya. Jim, Shin, Ya. Dan Shin ini disifati dengan tafasyi, intisyar al-hawa min al-makhraj. Fil makhraj. Fa idza qulta ash, ya. Fa idza qulta ash, misalnya kalau kamu ucapkan ash, fa innaka tulahiz anna al-hawa yajri fi makhrajin. Maka perhatikan, ya. Kamu akan merasakan adanya hawa keluar, mengalir dari makhraj tersebut. Walidzalika fa innahu la yaltasiq bil hanakil a'la. Oleh karena itu, dia si lidah ini tidak nempel seperti jim aj. Nah, kalau ini keluar. Ya. Makanya hayam sieuneun disangkana orang ya lain ngabobodo da eta mah kitu. Mun ngagebah hayam kusin. Jangan kusin sieu. Nah, sieuneun sieu. Sieu. Oh, itu ngagurubu. Baik. Nah itu, nah huruf shin. Kemudian selanjutnya adalah at-tikrar. At-tikrar. At-tikrar maksudnya adalah taharruku tarfil lisan. Bergeraknya tarf ketika mengucapkan huruf itu. Wala yakunu dzalika illa fir ra. Dan tidaklah sifat seperti itu terjadi kecuali ketika mengucapkan huruf apa? Ro, ya. Ro, jadi bergerak. Si tarf tadi tidak seperti ketika mengucapkan huruf lam misalkan al, an, dia tidak bergerak, diam. Al, an, ad, ad. Tapi kalau ro, di situ ada tikror, ar, ar, ar. Ya. Nah, tapi apa? Wa yajibu alla yazid at-tikrar an harakatin wahidah. Dan harus apa, gerakannya itu tidak melebihi satu gerakan, artinya tidak ngegeber seperti huruf yang punya kita, ya. R misalkan, war, antek gitu, ar, Ar-Rahman, enggak begitu. Ya. Karena tikrarnya enggak banyak. Wa bi hadza tikrar yahsul al-farq baina ar-ra wa ghairiha min al-huruf. Ar, ra, ar, ar, ar, ra, Ar-Rah, Ar-Rahman, ar, ar. Ada gerakan. Dan memang terdengar beda dengan lam kan? Al, ar, ar. Ya, tidak juga Ar-Rahman, Ar-Rah, kalau itu enggak masuk. Ar-Rahmanir-Rahim, ya, bukan begitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Huruf ini memang kadang kita temukan pada orang tua yang dulunya belajar bagus, hurufnya bagus, ini huruf Ra, termasuk yang sulit, ya. Harus dilatih. Ar-Rahman. Suaranya harus full dulu, ya. Keluarkan huruf itu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Jadi tidak banyak tikrarnya. Tapi memang huruf ini satu-satunya yang disifati dengan tikrar. Selanjutnya adalah As-Safir. As-Safir, idza qulta az, ya. Apabila misalnya kita sebutkan kalimat az, nah, pada suara seperti itu artinya ada safir, ada sifat yang disebutkan di situ, sifatnya safir. Kalau kita sebutkan tadi fa innaka tasma'u sautan min as-sadi was-sini waz-zai, kamu dengar pada dari suara tersebut yushbihu as-safir, ya. Ya, menyerupai as-safir. Safir itu apa? Lahu safirun wa lahu dawiyun. Al-qitaru yajri fit tariqi. Yajri musri'an. Al-qitaru lahu safirun wa lahu dawiyun. Safir nutuk. Wait. Nah itu. Nah itu seperti peluit gitu. Menyerupai itu so ya. as ya. Kalau di referensi yang lain ada juga yang menyebutkan suara yang keluar itu seperti suara apa nyocok deh, bukan capung apa, bukan alat pak apa anu, kayak ada itu apa lebah ya, ada yang juga yang mengungkapkan dengan menyerupai huruf itu, as, kalau as nggak tahu apa, tapi di sini safir, al-muhim huruf ini disifati dengan sifat as-safir. Wa hadha khasun bi hadhihi al-ahruf ats-tsalatsah. Dan sifat safir ini khusus untuk tiga huruf ini. Wa ma'a as-safir yakunu hunaka jaryanun lil hawa. Wa hadha yusammunaha al-hams. Ya. Dan bersamaan dengan safir ini, ya, ada juga aliran udara yang keluar dari makhraj itu. As. Nah, ini yang dinamakan oleh sebagiannya dengan sifat hams. Ya, sifat hams. Selanjutnya adalah al-qalqalah. Al-qalqalah. Terakhir karena kita sudah membahas tentang gunnah, di sini ada tertulis gunnah. Al-qalqalah. Al-qalqalah ay harakatul makhraj wadtirabuhu. Bergeraknya makhraj atau bergoncangnya, bergetarnya makhraj, ya. Fa idza qulta, jika kita mengucapkan ab ab aj ad au qulta masalan, atau misalnya kita ucapkan kalimat-kalimat seperti yaqtuluna muhib ma'ab al-khuruj shadid. Nah, wajaba an tuharrika as-sauta ba'da dighatihi harakatan khafifatan. Wajib digoncangkan, kalau bahasanya yang lebih mudah difahami dipantulkan, ya, dengan pantulan yang ringan. Bihaitsu la tatahawwalu ila harakatin kamilah, ya, sehingga tidak keluar harokat yang sempurna, seperti misalkan aqo. Nah kalau itu harokat yang keluarnya bukan pantulan, bukan idrabul makhraj, aqo, apo misalkan, tapi khafifah, aqo, apo, aqo, apo. Nah itu qalqalah namanya, itu qalqalah. Fayanqalibus sukun ilaiha, kalau terlalu kuat, terlalu sempurna, maka sukunnya itu nanti berubah kepada harokatnya. Wa huruful qalqalah majmu'atun fi qawlihim qutubu jadd, qutubu jadd, itu huruf-huruf qalqalah. Tayyib, minimal sifat ini yang harus difahami ketika kita mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya. Dan selebihnya lebih banyak lagi nanti dikupas dalam buku tersebut. Ya, ini hanya menggambarkan bahwasannya ada beberapa sifat, ya, yang harus difahami karena dengan sifat tersebut akan membedakan satu huruf dengan huruf-huruf yang lain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Demikian gambaran dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi ini pertama kita harus tahu rumahnya. Setelah tahu rumahnya, kita usahakan simpan sekarang satu per satu huruf-huruf itu pada rumahnya. Kemudian coba panggil, ya, panggil yang keluar itu enggak nyimpan huruf sin, nanti jangan keluar jadi huruf sod, ya. Atau nyimpan huruf dal, yang keluar huruf bod, atau yang seharusnya dipanggil bod keluar huruf dal. Nah, makanya yang penting kita tahu dulu itu. Kemudian ketika kita mendengar lantunan-lantunan murattal, coba zauqnya kita latih, ya. Seperti mendengarkan yang sangat jelas itu Syekh Ali Al-Hudaifi, itu enak kalau misalkan kita sambil memperhatikan, oh di sini makhrajnya, oh iya begini, terus sambil dilatih, ya, hatinya sambil merasakan. Kemudian perhatikan lagi sifat-sifat huruf, lalu dengarkan bagaimana sifat itu ketika keluar dari lidahnya, ya, dari lidah orang yang mengeluarkan huruf-huruf tersebut. Allahu ta'ala ala wa'alam. Insyaallah dalam pertemuan mendatang kita masuk kepada latihan-latihan untuk mengucapkan huruf-huruf, kemudian rangkaian huruf-huruf yang sudah membentuk sebuah kalimat, sampai kepada rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang menjadi contoh, ya, dan yang menjadi tujuannya agar ana tidak lagi sering mendengar dari salafiyin khususnya, ya, kita sebagai umat Islam yang sudah lama Islamnya, ya, masih keliru membacakan huruf-huruf Al-Quran atau hukum-hukum dari bacaan yang seharusnya diberikan kepada hak-haknya, ya, kepada kalimat-kalimat yang semestinya panjang misalkan masih kita baca pendek, atau yang pendek masih terbaca panjang, yang harusnya ada idgham di situ bi gunnah, ini malah bila gunnah misalkan, dan sebagainya. Nah, insyaallah di sini akan banyak latihan-latihan yang akan menuntun kita untuk lebih membiasakan lagi bagaimana kita halu uqdatin min lisanil qari'in, ya, supaya kita terluruskan lagi lisannya, ketika membaca Al-Qur'an. Di sini makanya judulnya bagus, insyaallah. min aisaril mu'in li halli uqdatin min lisanil qari'in. Beliau hifdzahullah menerjemahkan, penuntun mudah meluruskan lisan para pembaca Al-Qur'an. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dengan durusul lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.